salvanya angin. Kamu yang murah seru memegang perut, pandangmu semakin tambun memandang langit. Hari menjelang maghrib batu ngantuk, istri manis menunggu, istirahatlah di luar banyak angin. Tidur, Pak.